Aku teringat hari-hari kemarin, kala dulu kita masih main bersama. Satu-satu pergi dan tinggal. Kala dulu kita masih main bersama.